Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إن شاء الله تعالى kita akan melanjutkan pembacaan kitab At-Tauhid di mana kita telah sampai pada pembahasan tentang riya, tentang riya. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beberapa pembahasan tentang riya yang telah kita ambil kemarin, tentunya yang pertama dan yang utama itu adalah berkenaan dengan definisinya. Dan ini adalah di antara hal yang harus kita berikan perhatian dalam setiap disiplin ilmu, yaitu kepada definisi. Ya, seperti tadi dibahas tentang nikah, antum harus perhatian tentang definisinya. Dan begitu pula dalam ilmu-ilmu yang lain. Dan dalam pembahasan kita kemarin telah kita bahas apa yang dimaksud dengan riya. Seperti yang telah saya kemukakan, bahwa dengan definisi itu dia akan membatasi gambaran satu masalah. Dia akan memberikan batasan, dia akan memberikan bingkai akan suatu masalah, sehingga kita mengelompokkan hal-hal yang memang perkara itu masuk ke dalam bingkai dan mengeluarkan hal-hal yang bukan bagian darinya. Dan tentang riya, begitu pula termasuk dalam pembahasan kita ini as-sum'ah, telah kita jelaskan pengertiannya dan juga telah kita singgung pula tentang apa hukumnya. Adapun tentang definisinya, kiranya siapa yang bisa sebutkan di sini, Ikhwan? Apa definisi riya? Kalau dengan bahasa Indonesia juga enggak apa-apa kok. Boleh. Ini menunjukkan bahwa kita paham bahwa dalam setiap hari kita belajar ada maklumat yang kita dapatkan. Begitu bukan? Baik. Innaka ya akhana barakallahu fiik. Antum. Naam antum. Antum. Apa definisi riya? Taib la ba'sa insyaAllah. Yaitu seseorang yang mengerjakan amalan, yaitu dari perkara ibadah kepada Allah Jalla wa'ala, liyarahun nas, dengan maksud agar orang lain melihat, agar orang lain kemudian memujinya, agar orang lain kemudian menyanjungnya. Bukan dari amalan yang itu ya di luar ibadah, tapi ini konteksnya ibadah. Seperti misalnya apa? Seperti sholat, seorang sholat untuk mendapatkan pujian. Ya, seseorang misalnya dia melakukan ibadah haji, melakukan ibadah haji untuk mendapatkan sanjungan. Seseorang bersedekah dengan niat untuk agar dikatakan dia dermawan. Ini minar riya, ini termasuk dari riya, dan termasuk dari riya juga apa? As-sum'ah, ya sum'ah. Yaitu seorang mengerjakan amalan, ya, seperti misalnya qiraatul Quran, membaca Al-Quran, kemudian juga seperti misalnya menyampaikan nasihat, ceramah, ya, dengan niat agar mendapatkan pujian, dengan niat agar dia mendapatkan pujian. Dan kemarin juga telah kita bahas bahwa tentang riya ini ada dua pembahasan, ikhwan. Yang pertama tentang hukumnya, dan kemudian yang kedua adalah tentang hukum ibadah ketika dicampuri oleh riya. Ini dua pembahasan yang kita sudah ambil. Yang pertama tentang hukumnya. Apa yang dimaksud dengan hukum riya? Apa hukum riya? Hendaknya Abu Hafsah. Apa hukum riya? Kalau ditanya, ketika seorang mengerjakan suatu amalan dari ibadah kemudian tujuannya adalah untuk dipuji, apa hukumnya? Ini penting untuk kita ketahui. Apa hukumnya? Apa jawabnya? Hukum asalnya apa? Syirik kecil. Nah, sahih. Hukum asalnya syirik kecil. Dia hukum asalnya syirik kecil, akan tapi dia bisa menjadi syirik, bisa menjadi syirik besar, ya, yang mengeluarkan pelakunya dari al-Islam, mengeluarkan pelakunya dari al-Islam. Baik, nah, ini yang kemarin sudah kita ambil, yang kemarin sudah kita ambil. Kemudian pembahasan yang kedua, ikhwan dimuliakan Allah, adalah berkenaan dengan hukum ibadah sholat misalnya, atau sedekah misalnya. Hukum ibadah ketika dicampuri oleh riya, apa hukumnya? Nah, ini kemarin ditafsir oleh Syekh. Ya, dirinci dan didetailkan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Kemarin, nah, ini karena jawabannya mungkin agak panjang, ikhwan dimuliakan Allah. Saya ulangi kembali di sini, dan ini penting, bahwa ibadah yang dikotori oleh riya itu ada tiga keadaan. Ibadah yang dimasuki oleh riya itu ada berapa keadaan? Ada tiga keadaan. Ya. Yang pertama, itu suatu ibadah yang memang landasannya adalah riya. Suatu ibadah yang dikerjakan, ya, dan landasannya adalah apa? Adalah riya, akan mendapatkan pujian, akan mendapatkan sanjungan. Artinya dia tidak melakukan sholat, ya. Ya, dia tidak melakukan sholatnya kecuali memang untuk apa? Untuk dipuji. Nah, kalau kita ingin katakan yang berkenaan dengan gambaran yang pertama ini, yaitu ibadah yang dikotori oleh riya, di awalnya boleh. Ya. Maksudnya riya dalam kondisi yang pertama ini, dia masuk kepada ibadah, ya, di awal ibadah itu, pada awal ibadah tersebut. Nah, mulai sampai sini, ikhwan. Baik. Sekarang apa hukumnya ibadah tersebut? Ibadah yang dikotori oleh riya pada awalnya, hukumnya apa? Batal. Ya, hukumnya batal. La yasah. Ya, tidak dianggap sah dan batal hukumnya. Ya, dan jangan lagi tanya dapat pahala atau enggak, Ustaz. Ya, tentunya suatu amalan yang batilah, yang amalannya itu batal, maka tidak dianggap sah. Tidak dianggap sah dan tidak mendapatkan pahala, dan bahkan dia mendapatkan dosa. Bahkan dia mendapatkan dosa karena dia beribadah, ya, dan niatnya, ya, sudah untuk selain Allah Jalla wa'ala. Pada awalnya dia sudah berniat untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Ini kondisi yang pertama. Baik, kondisi yang kedua apa? Yaitu ibadah, ya, yang dikotori oleh riya. Ibadah yang dikotori oleh riya pada pertengahannya. Ya, kalau tadi pada awalnya, yang kedua pada pertengahannya. Jadi riya itu masuk kepada ibadah itu. Riya itu masuk kepada ibadah itu di tengah-tengah. Ya, di tengah-tengah ketika seseorang sedang mengerjakan ibadahnya. Ya. Jadi bukan di awalnya. Awalnya dia sholat lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Ikhlas. Ya, ikhlas karena Allah. Kemudian riya masuk di tengah-tengah. Riya masuk di tengah-tengah ketika dia sedang mengerjakan ibadahnya. Nah, ini pernah enggak kita ngerasakan seperti ini, ikhwan? Sering. Ya, makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang akan kita ambil nanti, beliau mengatakan, "Akhwafu ma akhafu 'alaikum syirkul khafi." Yang paling aku khawatirkan menimpa kalian itu adalah syirik yang terselubung. Adalah kesyirikan yang terselubung, itu riya ini, ikhwan. Ya. Nah, ini adalah fitnah bagi orang yang telah mengenal at-tauhid. Cobaan bagi seorang yang telah dia selamat dari syirik besar, fitnahnya apa? Syirik kecil. Ya. Fitnahnya adalah syirik kecil. Fitnahnya adalah niatnya. Niatnya terus-menerus ya dirongrong oleh ar-riya. Baik. Sekarang pada gambaran yang kedua. Syirik masuk di tengah-tengah ibadah. Pertanyaannya apa hukumnya? Hah? Dirinci, jazalah khair. Nah, ini yang Anda ingin. Jadi biasakan untuk merinci permasalahan. Baik. Apa rinciannya, akhi? Nah. Ibadah ada dua, gitu ya. Baik. Yang pertama ibadah yang terpisah, ya. Bagian pertamanya terpisah dari akhirnya. Ya, dia bukan merupakan satu kesatuan. Contoh seperti misalnya apa? Baik. Contoh seperti misalnya sedekah. Ya. Nah, ini ibadah dari jenis yang pertama. Yang bukan merupakan satu kesatuan. Baik. Ya, masuk kepada riya, kepadanya riya di tengah-tengah ibadah. Maka apa hukumnya? Jair, ya, yang dimasuki riya itu yang batal dan tidak sah. Ya, seperti seorang yang dia memiliki uang 100 juta misalnya, atau 1 juta, ya, dan dia niatkan untuk sadaqah. Kemudian dia keluarkan ya 500 ribu lillahi ta'ala ikhlasan. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika dia keluarkan 500 ribu berikutnya riaan. Maka yang batal yang dikotori oleh riya. Adapun yang dia keluarkan ikhlas semata-mata mengharapkan wajah Allah jalla wa ala, ya maka amalannya itu sah dan insyaallah tabaraka wa taala itu akan mendapatkan ganjaran di sisi Allah. Baik. Ini jenis ibadah yang pertama yang bukan merupakan satu kesatuan. Ya, tadi kita sebutkan ibadah ada dua macam dalam hal ini. Yang kedua adalah yang merupakan satu kesatuan. Awalnya ya tidak bisa dipisahkan dengan akhirnya. Ya, contoh seperti misalnya apa? Salat. Rakaat kedua dibangun di atas rakaat pertama. Enggak mungkin rakaat kedua itu dipisah dengan rakaat pertama. Nah, ini ibadah ya yang merupakan satu kesatuan. Baik, masuk kepadanya riya di tengah-tengah. Seorang salat lillahi ta'ala. Dia salat ikhlas. Pertama-tama dia salat ikhlas. Ini kan gambarannya ya. Dia ikhlas karena Allah. Dia mengharap wajah Allah. Dia mengharapkan pahala. Dia takut akan dosa. Satu rakaat dia telah berjalan ikhlas. Masuk rakaat kedua, muncul perasaan riya. Ya, dia baguskan bacaannya, dia baguskan gerakannya, dia tampakkan kekhusyuannya, tumakninanya agar dilihat oleh orang, oleh makmumnya. Ya, agar dipuji, oh imamnya bacaannya bagus. Ya, imamnya bacaannya seperti Mishari misalnya, atau seperti Ghamidi, atau seperti Sudais, ya. Gitu ya. Nah, ya, untuk mendapatkan pujian. Tapi ini masuk di tengah-tengah, apa hukumnya, ikhwan? Saya bisa jelaskan dari sebelah kanan saya insyaallah. Tadi sudah dari depan jazakallahu khair. Ada tiga orang dari sebelah kanan saya. Ada fulan, fulan, wa fulan. Baik, akhana. Yang besar suaranya. Jayyid, ya. Barakallahu fikum. Ya, jadi tergantung kepada si abid, kepada ya orang yang sedang mengerjakan ibadah tersebut. Karena yang namanya perasaan seperti itu mungkin masuk ke dalam hati seorang. Ya, di tengah-tengah ibadah dia kepada Allah jalla wa ala yang dia lakukan dengan ikhlas di awalnya. Tapi permasalahannya ketika perasaan tersebut itu masuk, perasaan riya itu masuk ke dalam dada, ke dalam hati. Ya. Apakah dia lawan? Ya. Perasaan tersebut tidak dia hiraukan, dia tidak berlarut-larut dengan perasaannya, ya. Atau ya justru dia berlarut-larut dengan perasaannya, ya. Dia terima perasaan tersebut, ya sehingga dia praktekkan ke dalam bacaannya, ke dalam gerakannya. Nah, ini dua kondisi. Kalau dia lawan perasaan tersebut, dia lawan perasaan yang masuk, ya untuk riya tersebut dia lawan, maka riyanya itu tidak akan apa? Tidak mempengaruhi ibadahnya, ibadahnya sah. Ibadahnya sah. Tapi kalau perasaan tersebut masuk ke dalam hatinya di tengah ibadahnya yang ikhlas karena Allah, tapi tidak dia lawan, melainkan dia ya istarsil, ya dia sambut, ya dia sambut perasaan tersebut, ya dia terima perasaan riya yang masuk ke dalam dadanya itu sehingga membekas pada bacaannya, membekas pada ibadahnya, ya maka barakallahu fiik, ya amalan yang dari jenis seperti ini itu batal dari awal sampai seluruhnya. Meskipun di awalnya dia ikhlas. Ya. Meskipun di awalnya dia ikhlas. Dan riyanya itu di tengah-tengah. Riyanya dari mana? Di tengah-tengah. Kenapa dibilang batal secara keseluruhan? Karena amalan ini termasuk dari amalan yang dari jenis apa? Satu kesatuan. Satu kesatuan. Maka rusak yang di tengah, rusak semuanya. Rusak yang di tengah, rusak semuanya. Ya. Barakallahu fikum. Contoh seperti as-salat seperti misalnya apa? Contoh lain selain salat seperti misalnya apa? Al-hajj ya wal umrah, haji dan umrah. Yang mana setiap ya manasiknya itu merupakan satu bagian, satu kesatuan. Ya, maka seorang dituntut untuk dia apa? Untuk dia ikhlas seperti misalnya apa? At-tawaf. Ya, at-tawaf itu juga merupakan amalan yang dibangun ya atau dalam satu kesatuan. Begitu pula as-sa'i. Ya, as-sa'i yang dia 7 aswat, ya, 7 kali putaran. Ini merupakan satu kesatuan yang dia dituntut untuk terus ikhlas dan kalau masuk ke dalam riya dia harus lawan. Ya. Tapi kalau dia kalah dan terkalahkan dengan riya yang masuk ke dalamnya, maka yang batal itu seluruhnya. Wal iyadzu billah. Baik, kondisi yang terakhir itu kondisi yang ketiga. Ya, kalau yang pertama apa? Riya masuk ke awal ibadah. Yang kedua apa? Di tengah-tengah ibadah. Riya itu masuk di tengah-tengah ibadah. Baik, sekarang yang ketiga, riya itu masuk ketika seorang usai dari mengerjakan ibadah. Artinya, di awal ibadah dia, dia ikhlas karena Allah. Kemudian di tengah, dia juga tetap mengupayakan ikhlas meskipun mungkin dia digoda. Hingga akhirnya, tuntaslah amalan ya di akhirnya. Sehingga selesailah kewajibannya. Ya. Kemudian baru masuk. Setelah usai dia mengerjakan ibadah tersebut, masuk ke dalam hatinya riya. Ya. Maka apa kondisinya dalam, maka apa hukum dalam kondisi yang seperti ini? Sebelah kiri saya. Nah. Naam. La yu'athar. La yu'athar, kan? La yu'athar. Tidak berpengaruh ya terhadap ibadahnya sama sekali. Nah, artinya riya yang masuk ya di akhir ketika seorang sudah ya menamatkan ibadahnya, ikhlas karena Allah Jalla wa Ala, kemudian masuk kepada pada dirinya riya, ya. Ya, la yu'athir 'alaiha syai'an. Ya, bahwa riya tersebut tidak akan mengotori ibadahnya sama sekali. Artinya ibadahnya sudah tam. Ya, sudah sempurna dan pahalanya sudah tetap di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecuali dalam satu kondisi, siapa yang bisa tambahin? Baik, terus ya. Akhmir. Dayid. Kecuali kalau ya setelah itu diikuti dengan al-man wal adha. Ya, apa itu al-man wal adha? Ya, seperti seorang yang dia bersedekah ikhlas karena Allah. Kemudian setelah ikhlas karena Allah, tuntas sudah amalannya, dia ungkit. Ya, adha, dia ganggu. Emang siapa yang ngasih katanya? Allahul musta'an. Ya. Dia ganggu, ya. Atau dia minta balas jasa. Ya, dia menganggap ini sebagai jasa yang besar yang dia ya kedepankan untuk temannya. Ya. Kemudian ya dia ganggu sedekahnya tersebut ya dengan ucapan-ucapan. Ya mungkin diucapkan langsung kepada orang yang menerima sedekahnya atau mungkin ya di luar daripada itu. Ya. Artinya enggak diucapkan langsung kepada orang yang menerima sedekahnya. Ya, mungkin dia menjaga perasaan orang yang menerima sedekahnya tapi dia ngomong sama istrinya di rumah. Ya, emang siapa yang ngasih? Ada. Ya. Nah, maka kondisi yang seperti ini itu baru akan merusak ibadah ya tersebut meskipun sudah selesai. Ya, dan bahkan membatalkan ibadah. Ya, bahkan membatalkan ibadah, membatalkan suatu amalan yang dikerjakan taqarruban ilallah, mengharap wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak bentuknya, bukan hanya sedekah saja. Ya, seperti misalnya ad-da'wah ila Allah, berdakwah ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, at-ta'lim, mengajarkan orang pada dinul Islam yang sahih. Ya. Kemudian dia merasa ingin ya untuk dianggap. Ini mengotori hati ya ikhwan yang dimuliakan Allah. Ya. Dia merasa ingin dilihat bahwa dia punya jasa. Ini mengotori hati, ini bisa merusak amalan. Ya, atau bahkan diungkit dengan lisannya. Ya. Memangnya siapa yang memulai dengan ucapan-ucapan yang seperti itu? Fanasallahu salama wal afiyah. Seperti Allah Jalla wa Ala firmankan dalam surah Al-Baqarah dalam ayat yang ke-264. Allah tabaraka wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza." Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian batalkan pahala sedekah kalian. Ya, dengan al-man wal adza, ya dengan mengungkitnya, ya. Atau dengan menyakiti orang yang kita sedekahkan. Wahai demikian itu bisa membatalkan pahala as-sadaqah. Baik. Ikhwasi min Allah, ini apa yang kita ambil pada pertemuan yang lalu, ini cukup penting untuk kita ulang kembali. Kemudian kita akan ambil satu hadis ya insyaallah. Kalau kita ingin murojaah semua habis waktu kita. Kita akan ambil satu hadis sebagai kelanjutan dari pembahasan kita ikhwan. Qala al-Imam al-Mujaddid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Berkata al-Imam al-Mujaddid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, kemarin saya mampir ke Ma'arad, ya ke IBF, ya, Islamic Book Fair. Di sana ada satu kitab, ya, itu jayid, kitab Tauhid, ya kawan. Tapi subhanallah, itu bukan tulisan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya, karena orang-orang yang benci kepada dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, mereka ya menuduh orang-orang ya maksudnya salafiyin ahlus sunnah, katanya salafi kok ngambilnya dari Muhammad bin Abdul Wahab gitu loh. Paham enggak? Karena Muhammad bin Abdul Wahab itu pada kurun 11 Hijri. Artinya dia kalau dibilang salafuna, dia pendahulu kita, ya. Itu sahih, benar. Ya secara makna itu benar bahwa dia terdahulu dari kita. Dia kurun 11, kita di kurun 14. Ya. Tapi pada hakikatnya itu mutaakhir. Pada hakikatnya apa? Ya belakangan. Ya. Pada hakikatnya belakangan. Tayyib. Ya, kemarin saya dapatkan satu kitab At-Tauhid Jayyid, itu karangan Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambani. Karangan Al-Imam Ibn Rajab. Nah, ini mutaqaddim, aqdam, jauh daripada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dan Syekh Muqbil rahimahullah, ya, sendiri beliau memang lebih suka kalau kita membahas Kutubut Turaf. Kitab-kitab ya, dari ulama al-mutaqaddimin pada kurun-kurun sahabat tabi'in dan tabi'in tabi'in. Ya, sehingga sahih ya penisbatan kita kepada salah. Sahih penisbatan kita kepada salah. Kenapa para ulama mutaakhirin, kenapa mereka membaca seperti kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu min ajli tashkir. Ya, sekedar untuk memudahkan. Sekedar untuk memudahkan. Ya, jadi kalau kita lihat kepada nasihat Syekh, Syekh Muqbil rahimahullah, beliau selalu menasihatkan seperti misalnya kitab Tauhid Ibnu Khuzaimah. Kita baca kitab Tauhid Ibnu Khuzaimah. Ya, seperti misalnya Al-Ibana, Ibana Sughra atau Ibana Al-Kubra. Ya. Atau Usul, ya, Usul Sunnah. Ya, Imam Ahmad, Usul Sunnah Al-Barbahari dan kitab-kitab turaf yang lainnya. Nah, ini. Nah, kemarin saya dapati satu kitab tauhid jayyid, masyaallah, anda juga kaget. Ini sudah disyarah oleh seorang ulama Saudiyah, itu karya Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali, ya, rahimahullah. Itu bisa ambil itu di Maktabatul Rusyd. Ya, Maktabatul Rusyd. Tinggal berapa nuskah aja itu, ikhwan. Itu jayyid, masyaallah. Al-muhim, ya, di sini kita membaca kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Tapi kendati pun demikian isi dari kitab Syekh apa? Apa isinya? Ayat dan hadis sebenarnya. Ya, enggak ada sedikit pun dari kalam beliau. Ya, tidak ada sedikit pun dari ucapan beliau. Isinya adalah ayat dan hadis dan tafsir as-salaf. Tayyib. Selanjutnya ikhwan dimuliakan Allah. Berkata beliau, qala wa an Abi Sa'idin an Abi Sa'id marfu'ah, dan diriwayatkan oleh Abu Sa'id. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala an dengan sanad yang marfu'. Marfu', apa arti marfu', ikhwan? Ya. Mawdhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ada istilah lain apa? Mauquf, mawdhifa ila sahabah. Ada maqtu', mawdhifa ila tabi'i, yang disandarkan kepada Nabi disebut marfu', yang disandarkan kepada sahabat disebut mauquf. Yang disandarkan kepada tabi'i disebut dengan maqtu'. Ini tanpa menyinggung apakah hadis itu sahih atau enggak. Jadi kalau disebut hadisnya marfu', antum jangan anggap oh, itu pasti sahih, enggak. Cuma kalau dibilang hadisnya marfu' rawahu Bukhari Muslim, berarti sahih enggak? Sahih. Tapi kalau cuma dibilang hadisnya itu marfu' loh. Nah, pembahasan marfu', mauquf, maqtu', itu cuma urusan kepada siapa hadis itu disandarkan, itu urusannya. Enggak membahas masalah sahih atau tidak sahih. Jelas ya? Ini disandarkan kepada Nabi, ini disandarkan kepada sahabat, ini disandarkan kepada tabi'i. Ya, tanpa melihat kepada apakah hadisnya sahih atau enggak. Kecuali kalau disebut diriwayatkan oleh Bukhari, diriwayatkan oleh Muslim. Baru itu menyinggung masalah sah tidaknya hadis. Taib. Dan hadis yang kita bahas ini, ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, seperti nanti atau juga dijelaskan, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ya, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga yang lainnya dan disahihkan oleh Al-Hakim. Disahihkan oleh Imam Hakim rahimahullah. Taib. Berkata Abu Sa'id dengan sanad yang marfu'. Berarti boleh enggak kita bilang qala Nabi sallallahu alaihi wasallam? Boleh enggak? Boleh kita katakan Nabi berkata. Boleh ya, karena disandarkan kepada Nabi. Jayyid ya. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala ukhbirukum bima huwa aqwaqu 'alaikum 'indi min al-Masih ad-Dajjal?" Inginkah kalian aku kasih tahu, aku beritakan? Ya. Akan suatu yang paling aku khawatirkan menimpa kalian. Akan suatu yang aku khawatirkan, yang paling aku khawatirkan menimpa kalian daripada fitnahnya Dajjal. Daripada fitnahnya Dajjal. Fitnah Dajjal, ikhwanul mulia Allah, ini adalah a'zamu fitnah. Fitnah yang paling besar. Ya, disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini, Dajjal sebagai Al-Masih. Masih, Dajjal, ya. Ini sifat. Ya. Ya, dua penyebutan ini apa? Sifat. Yang pertama Al-Masih. Apa maksudnya Al-Masih? Al-Masih berkenaan dengan masalah Dajjal itu mamsuhul 'ainil yumna. Ya, mamsuhul 'ainil yumna. Artinya mata sebelah kanannya mamsuh. Apa mamsuh? Ya. Ya, picek gitu loh. Picek bahasa Indonesia yang baik dan benar enggak, kawan? Baik, ya. Matanya cuma sebelah, mamsuhul 'ainil yumna. Baik. Artinya dia punya aib. Dan ini merupakan tanda dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita mengenalinya. Ya. Bagaimana disebutkan dalam satu hadis, bahwa tidak ada seorang pun dari Nabi kecuali dia memperingatkan umatnya dari fitnah Al-Masih Dajjal. Dikarenakan saking bahayanya. Ya, disebutkan tandanya. Ya, mamsuhul 'ainil yumna. Matanya picek sebelah. Ya. Dan ini aib yang kembali kepada hissi. Aib yang kembali kepada pada organ. Dan Nabi menyebutkan dua aib di sini. Aib yang kedua, ya, itu yang disebut dengan ad-dajjal. Apa dajjal? Dajjal itu kembali kepada ad-dajjal. Apa dajjal? Itu al-kadzib. Yang kembali kepada ad-dajjal yang artinya adalah al-kadzib. Artinya dusta. Ya. Nah, kedustaan ini menjadi wasfun mulazimullah. Jadi sifat yang senantiasa ada pada orang ini. Karena ad-dajjal itu min bani Adam atau min al-jin, ya kawan. Dari bani Adam atau dari jin dia. Dari bangsa bani Adam atau dari bangsa jin. Dia manusia atau jin dia? Jangan-jangan tuyul dia. Hah? Dia dari bangsa manusia. Sahih bahwa dajjal ini adalah rajulun, laki-laki dari bangsa manusia. Ya. Dan dengan kebijaksanaan Allah Jalla wa'ala, dia akan keluarkan orang ini, ya, untuk memfitnah alam semesta. Untuk memfitnah manusia seluruhnya. Dan fitnahnya adalah fitnah yang azimah. Dan tidak pernah Allah Azza wa Jalla menciptakan satu fitnah lebih besar daripada fitnah Dajjal. Kendati besarnya fitnah Dajjal, dan semua Nabi memperingatkan umatnya dari fitnah ini, Nabi paling khawatir. Ya, Nabi lebih mengkhawatirkan satu fitnah yang akan disebutkan di sini daripada fitnah Dajjal. Apa itu? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, inginkah kalian aku beritahu? Nah, ini metode pengajaran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini tariqatul muttaba'ah, merupakan metode yang banyak diikuti oleh para ulama. Ya, apa itu? Yaitu mengawali penyampaian ilmu dengan pertanyaan. Ya, berkhilaf, berbeda dengan kalau ya seseorang menyampaikan ilmu ya searah. Ya. Adapun penyampaian ilmu dengan pertanyaan, didahulukan pertanyaan terlebih dahulu, ini akan apa? Akan membangkitkan perhatian lebih. Ala ukhbirukum, kata Nabi, inginkah kalian aku beritakan? Maka yang mendengar yatahayya, maka yang mendengar akan apa? Akan siap-siap untuk menyerap ilmu, untuk menyerap al-ilmu. Baik. Kata Rasulullah, inginkah kalian aku beritakan tentang suatu perkara yang paling aku khawatirkan menimpa kalian? Ini akan menimpa siapa? Menimpa umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan umat Muhammad dua. Umat Muhammad dua. Umat ijabah wa ummatud da'wah. Umat ijabah al-muslimun. Mereka yang sudah menyambut dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua siapa? Yang kedua adalah ummatud da'wah. Yaitu mereka dari kalangan non-muslim. Dan yang dimaksud dengan alaikum di sini menimpa kalian, yaitu kilahuma. Itu dari ummatud da'wah wa ummatud ijabah. Ya. Bahwa ini akan menimpa mereka. Dan ini diantara pertanda dari apa? Dari akhir zaman. Waqad qurba, dan telah dekat saatnya. Ya, kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun yang lalu saja, ya, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Bu'ithu was-sa'atu kahatay." Aku diutus bersamaan dengan datangnya hari kiamat itu seperti ini. Menunjukkan akan dekatnya. Dan itu kapan? Di masa hidup Nabi 1400 tahun yang lalu kita. Ya, telah berlalu semenjak zaman nubuwah 1400 tahun. Ya, waqad qurba, dan telah mendekati saatnya, dan telah muncul tanda-tandanya. Dan telah muncul tanda-tandanya. Bahwa fitnah ini akan menimpa kita. Ya, maka diantara ya al-fiqh yang diantara perkara al-fiqh yang berorientasi kepada masa depan, ya, pendidikan yang orientasinya kepada masa depan adalah pendidikan yang mempersiapkan generasi pada apa yang akan mereka hadapi dalam berkenaan dengan agama. berkenan dengan agamanya. Tentunya bapak-bapak di sini sayang sama anaknya enggak? Sayang enggak? Sayang. Sayang sama cucunya enggak? Ya, ingin ketemu lagi enggak ntar di akhirat? Ingin sama-sama lagi enggak? Kita semua akan binasa. Kita semua akan dipanggil oleh Allah Jalla wa'ala dan kita ingin, ya, apa yang kita rasakan dari kesenangan kita dengan anak istri kita di dunia, kita juga ketemu dengan mereka di akhirat. Maka caranya satu. Apa itu? Bekali mereka ad-din. Bekali mereka iman. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ. Dan orang-orang yang beriman dan anak keturunannya mengikuti bapak ibunya di atas keimanan, kami akan pertemukan mereka nanti dengan anak keturunan. Jadi kalau kita sayang anak, ya, sayang istri, apa yang harus kita lakukan? Ajari agama, ajari din. Ya, bekali mereka tentang al-iman. Jangan biarkan mereka apa? Ya, terseret dengan arus fitnah. Terseret dengan arus fitnah. Baik. Selanjutnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inginkah kalian aku beritakan tentang sesuatu yang lebih aku khawatirkan menimpa kalian daripada fitnahnya masih di Dajjal?" Qalu bala. Para sahabat menjawab, "Tentu ya Rasulullah." Qala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa fitnah tersebut adalah asyirkul khafi. Adalah syirik yang terselubung. Syirik ikhwan yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala itu kisman. Syirik dari ya kategori ini itu ada dua. Ya, dari tinjauan ini ada dua kategori. Ya, al-khafi wal-jali. Yang pertama adalah yang terselubung dan yang kedua adalah apa ya? Adalah yang tampak. Tapi yang pertama kita akan bahas syirkul jali. Syirik yang tampak. Maksudnya tampak di sini itu kasat mata, bisa terlihat. Ya, bisa terlihat. Ya. Seperti misalnya yang kembali kepada ucapan. Yang kembali kepada ucapan. Contoh misalnya apa? Syirik yang kembali kepada ucapan. Ayyuhas salafiyun, ayo. Ini barometer kita, barometer ya, keislaman kita. Apa syirik? Contoh syirik yang kembalinya kepada ucapan. Fadhal. Jayyid, al-half bi ghairillah. Bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya ya, dia bersumpah dengan nama Ka'bah, ya, bersumpah demi cintaku padamu katanya. Ya, dengan selain nama Allah, ya. Bersumpah dengan selain nama Allah. Tayyib. Ya, ini syirkun jali. Syirik yang tampak. Apa hukumnya bersumpah dengan selain nama Allah? Yang bisa sebutkan? Yang bisa jawab, apa hukumnya? Panitia. Nah, aku nama Abu Bakar. Bersumpah dengan selain nama Allah, apa hukumnya? Ikhwan, Abu Bakar jawab syirik ya Ustaz. Ayo, jazakallah khair. Dirinci ya, didetil. Tapi apa pendetilannya? Ternyata susah ya jadi panitia ya, sering ditanya. Insyaallah nanti dimurojaah lagi. Indah akhana, satu lagi panitia. Enggak ada itu di, enggak ada di situ. Enggak ada. Tembolak-balik semua enggak ada. Baik, siapa yang bisa jawab? Anda bisa jawab? Fadhal, barakallahu fik. Jazakallahu khair, fadhal. Dirinci. Baik. Al-half, ikhwan, yang dimuliakan Allah. Ya, yang namanya sumpah itu zikru mu'azzam. Jadi sudah ada pengagungan pada dasarnya. Ya. Jadi sudah ada pengagungan. Ketika seorang dia bersumpah misalnya dengan Ka'bah, ya. Misalnya dia bilang ini harganya 10.000, dia sumpah demi Ka'bah dia bilang. Nah, tidak dia sebut Ka'bah itu kecuali litta'zim, sebagai bentuk pengagungan. Tujuannya adalah untuk apa? Untuk agar lawan bicaranya percaya, ya enggak? Ya, jadi dia bawa-bawa nama yang dia agungkan. Ya. Dia bawa-bawa nama yang dia agungkan. Itu namanya sumpah. Ya. Barakallahu fiik. Jadi sudah ada unsur pengagungan di situ. Thayyib. Jadi pembahasan kita bukan diagungkan atau tidak diagungkan, bukan. Kenapa? Karena sudah ada bentuk pengagungan yang namanya bersumpah. Baik, sekarang kembali kepada pertanyaan tadi. Ya, apa hukumnya bersumpah dengan selain nama Allah? Betul, bahwa jawabannya harus didetilkan. Ya, harus didetilkan. Bahwa bersumpah dengan selain nama Allah itu enggak lepas dari apakah syirik kecil atau syirik besar. Ya. Kapan dia disebut syirik kecil dan kapan disebut dengan syirik besar? Syirik kecil kalau ya selain nama Allah itu ya. Kalau ya dia bersumpah dengan selain nama Allah dan tidak ada keyakinan ya dalam dirinya bahwa ya selain nama Allah yang dia bawa-bawa namanya itu sejajar ya keagungannya dengan Allah. Ya. Ini asghar. Artinya ya mukhalafah penyimpangan itu hanya dalam lisan, dalam hal lisan. Ya, dalam hal lisan. Dalam lisannya. Artinya seperti misalnya seorang yang bersumpah demi Ka'bah. Dia enggak menganggap bahwa Ka'bah itu sejajar keagungannya dengan Allah. Ka'bah agung, dimuliakan dalam Islam. Tapi apakah sejajar? Oh, tidak, jauh dong. Dia bilang, tapi dia bersumpah dengan Ka'bah. Syirik kecil, dia bilang. Kamu jatuh ke syirik kecil. Ya, kamu telah jatuh kepada syirik asghar, syirik kecil. Nah, kapan disebut syirik besar? Kalau ya, nama yang dia bawa-bawa tadi seperti misalnya Ka'bah, ya. Dia agungkan dengan pengagungan yang sejajar dengan Allah atau lebih. Maka ini syirik akbar. Jelas ya? Jadi bukan diagungkan atau tidak, tapi kepada jenis pengagungan. Wadah? Nah, itu tentang hukum syirik. Hukum al-half bi ghairillah, bersumpah dengan selain nama Allah. Baik. Nah, ini kembali kepada al-qaul. Ini jali atau enggak jali, kawan? Ini jelas atau enggak jelas? Jelas, orang dia ucapkan kok. Ya, jelas orang dia ucapkan kok, ya. Demi bintang gitu kan? Demi bulan gitu. Demi matahari ini adalah bersumpah dengan selain nama Allah. Ya. Dan dalam bahasa Arab yaitu yang diawali dengan ba, ya, dengan huruful qasam, dengan huruf-huruf yang digunakan untuk bersumpah. Seperti misalnya ya, waw, kemudian apa lagi, ikhwan? Huruf ba dan huruf ta. Seperti misalnya wallahi, ini sumpah. Billahi, ini sumpah. Tallahi, ini sumpah. Nah, seorang muslim dituntut untuk dia bersumpah dengan nama Allah, enggak boleh dengan selainnya. Ya. Boleh dia ganti nama Allah tapi dengan nama Allah yang lain. Boleh. Seperti misalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wallazi nafsi biyadih, sungguh demi zat yang jiwaku ada di tangan. Dia ganti. Maksudnya apa? Demi Allah. Maksudnya adalah demi Allah. Baik, kita kembali kepada pembahasan. Ini contoh syirkul jali. Syirik yang tampak. Yang kembali kepada ucapan. Yang kembali kepada perbuatan. Seperti misalnya apa? As-sujud li ghairillah. Sujud kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Termasuk di sini juga al-inhina'u li ghairillah. Menunduk. Ya. Al-inhina' itu adalah yang membujurkan badan. Ya. Itu menundukkan badan kepada selain Allah ta'ziman sebagai bentuk pengagungan. Ya. Ada bos lewat dia. Ini budaya orang-orang musyrik ini. Ya. Ada ustaz lewat. Enggak boleh yang seperti ini. Ini budaya al-musyrikin. Ya. Bahwa kita hanya dituntut untuk sujud dan menunduk hanya kepada Allah Jalla wa'ala. Dan ar-ruku' minal ibadah. Ruku' itu adalah ibadah. Maka kita ruku' apalagi sujud kepada selain Allah, ta'ziman, ini syirik. Ini merupakan kesyirikan kepada Allah. Baik. Jadi, barakallahu fiik, ya. Contoh untuk perbuatan kembali. Seperti misalnya apa? Sujud. Seperti misalnya apa? Ar-ruku'. Baik, apa hukum sujud kepada selain Allah? Aja. Syirik. Jangan dirinci kalau ini akhi barakallahu fiik. Syirkun akbar mukhrijun minal millah. Ya. Jadi jangan dikit-dikit kita rinci antum jawab semuanya dirinci, jangan. Ayo lah, Pak Said insyaallah. Kalau antum mau merinci ke situ boleh. Tapi pada hukum asalnya pembahasan para ulama tentang sujud kepada selain Allah Jalla wa Ala itu enggak dirinci. Baik, Allahumma, kecuali kalau ada jenis paksaan. Ya. Seperti seorang yang dipaksa untuk sujud kepada selain Allah. Ya, dan ini pun juga ya enggak mutlak hukumnya terbebas dari hukum syirik. Ya, seperti yang pernah kita bahas dalam kitab Nawaqidul Islam. Dan biar kita tidak terlalu jauh, ikhwan. Ya. Jadi dari sini kita ketahui bahwa masalah ya syirik jali, syirik yang tampak itu enggak ada kaitannya dengan apakah itu besar atau kecil. Artinya ini kembali kepada tampak atau tidak tampak aja, gitu. Bisa jadi hukumnya itu syirik akbar, bisa jadi hukumnya syirik asghar, begitu bukan? Contoh seperti tadi misalnya bersumpah dengan selain nama Allah, hukumnya kita rinci. Bisa jadi syirik akbar, bisa jadi syirik asghar. Jadi masalah pembagian di sini bahwa syirik itu terbagi menjadi dua, ada yang tampak dan ada yang tersembunyi. Ini cuman ya kembali kepada apa? Kepada kelihatan atau enggak kelihatan. Ya. Baik. Sekarang kita pindah kepada syirik jenis yang kedua, itu syirik al-khafi. Syirik khafi ya ikhwan yang dimuliakan Allah, ya, ini adalah musibah al-uzma. Musibah besar kepada ya as-sa'iruna ila Allah. Pada orang-orang yang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Karena ya, ini kaitannya dengan al-qulub. Kaitannya dengan hati. Ya. Dan ya, kebanyakan hisab Allah tabaraka wa taala di akhirat nanti itu adalah kepada perkara hati. Pada perkara hati. Contoh seperti misalnya riya. Ya, ini kembali kepada hati atau bukan? Kembali kepada hati. Ya, kita enggak bisa mengatakan orang yang sholatnya bagus, orang yang pakaiannya bagus, ya, kita bilang langsung serta-merta kita, "Ah, itu kan riya." Enggak bisa. Kenapa? Karena enggak ada yang tahu hati manusia. Dan kaidah al-sunnah, ini kaidah. Dan jangan dilanggar. Apa itu? Al-hukmu bidh-dhahir wallahu yatawalla as-sirr. Kita menilai sesuai zahir orang. Ya, kita cuma menilai sesuai zahirnya aja. Adapun berkenaan dengan batinnya, ya, itu urusannya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngapain kita korek-korek hati orang? Ngapain kita al-khaw? Ya, mendalami hati manusia itu bukan urusan kita. Ya, zahirnya dia ikhlas, ya sudah. Jangan kita bilang dia riya. Zahirnya dia beribadah kepada Allah, jangan kita bilang dia sedekahnya pengin apa? Pengin dipuji, jangan. Ini bahaya. Ya. Bahkan ini min alamatun nifaq, di antara alamat tanda orang-orang munafik apa? Ya, mencela orang-orang yang mengerjakan amalan yang masyru'. Ini syariat. Ya, ada orang mengerjakan satu amalan yang masyru', ya, kemudian digembosi. Ini min alamatun nifaq. Baik. Kita kembali kepada pembahasan. Ya, tadi telah disinggung bahwa ya syirik khafi ini kembali kepada apa? Kepada hati. Ya, kenapa? Kenapa disebut khafi? Karena enggak diketahui yang berada di dalam hati kecuali oleh apa? Kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang tahu. Disebut juga dengan syirkus sarair. Syirik yang terselubung. Disebut juga dengan syirik yang terselubung, ya. Dan ketahuilah ikhwah yang dimuliakan Allah bahwa hisab nanti di hari kiamat, ya, itu ala sarair. Ya. Kebanyakannya adalah kepada apa? Kepada apa yang ada di dalam hati manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya dalam Al-Qur'anul Karim dalam surah Thariq ayat 9, ya, yauma tubal as-sarair. Dan ingatlah kalian di hari ketika apa yang ada di dalam hati itu Allah Azza wa Jalla ungkapkan. Ya, apa yang ada dalam hati itu Allah tabaraka wa taala tampakkan. Cuman kita dan Allah yang tahu, nanti di akhirat Allah akan bongkar. Ya. Maka di antara ya, sasaran dari dakwah Islam adalah islahus sarair. Islahus sarair, memperbaiki hubungan hati manusia dengan Rabb Subhanahu wa taala, memperbaiki ya as-sarair, apa yang ada dalam hati. Ya, di antaranya adalah ya islahun niat, untuk seorang meluruskan niat dalam setiap amalannya. Ya. Wasidq, dan jujur dalam beragamanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita baca ayat yang terdapat dalam surah Al-Adiyat, ayat yang ke-9 dan yang ke-10, ya, sungguh ini merupakan ancaman yang besar kepada kita. Hendaknya dan sudah sepatutnya seorang yang mengharapkan keridhaan Allah itu takut. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Apala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur?" Tidakkah ya mereka mengetahui apa jadinya ketika dibangkitkan semua yang ada di dalam kubur dan ditampakkan semua yang ada di dalam badan yang selama ini kita sembunyikan. Ya. Yang selama ini kita sembunyikan. Wa nas'alullaha as-salamata wal 'afiyah. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, Nah, ini yang disebut dengan syirik, syirik khafi. Dan ini yang paling dikhawatirkan oleh Nabi menimpa kita. Ya, itu riya, itu sum'ah, ya. Atau seperti misalnya menampakkan kesolehan, ya, tapi pada dibaliknya dia, ya, melanggarnya. Dibaliknya dia melanggarnya. Seperti kisah hadits yang sahih, ya, berkenaan dengan orang yang memerintahkan kepada yang ma'ruf, melarang dari perkara yang mungkar, tapi ternyata dia dari mana? Ada di neraka jahannam. Ya. Isi perutnya buyar. Dan penduduk jahannam itu bertanya-tanya, bukankah kamu yang dahulu memerintahkan kami kepada yang ma'ruf, melarang kami dari perkara yang mungkar? Maka apa jawab orang itu? Iya, betul. Akan tapi dahulu aku memerintahkan kalian kepada yang ma'ruf, tapi aku tidak mengerjakan. Dan aku melarang kalian dari perkara yang mungkar, tapi akulah orang yang duluan mengerjakan. Nasallallahu alaihi. Ya, ini syara'ir. Ini urusan hati, ya ikhwan. Ya, seorang menampakkan kesolehan, tapi di balik itu dia, dia melanggarnya. Ya. Maka perbaikilah hal yang demikian ini, ya. Dan ini merupakan modal bagi seorang, ya, insan untuk berjumpa dengan Rabbnya subhanahu wa ta'ala. Baik. Nah, ini termasuk dalam perkara ini. Ya, meskipun dia tidak termasuk dalam perkara asyirik tentunya. Ya. Tidak bisa kita katakan seorang yang dia mengajak kepada yang ma'ruf, tapi dia tidak mengerjakan, kita bilang dia syirik. Enggak. Ya. Tapi, ya, secara pengelompokan, dia bisa kita masukkan ke dalam apa? Ya, penyakit hati. Ya. Yang harus dia juga obati. Yang harus dia obati juga. Baik. Adapun asyirkul khafi adalah riya. Seperti misalnya as-sum'ah. Dan dijelaskan di sini oleh Nabi SAW dalam hadisnya. Kata beliau, qala yaqumur rajulu fayusalli. Seperti seseorang yang bangun untuk sholat. Seperti seseorang yang dia bangun untuk sholat. Ya. Fayuzayyinu sholatahu lima yara min nadhari rajul ilaih. Kemudian dia baguskan sholatnya. Kemudian dia baguskan sholatnya karena ada orang yang memperhatikannya. Karena ada orang yang melihat sholatnya. Jadi khusyuknya dia. Ya, bagusnya tilawah dia. Ya, itu bukan dikarenakan Allah Jalla wa'ala. Bukan disebabkan oleh karena dia mengharap wajah Allah. Tapi karena ingin pujian. Karena ada orang yang melihat, ada orang yang perhatikan. Dia ingin pujian di balik itu. Ya? Dan ini bertentangan dengan At-Tauhid. Dan ini apa? Bertentangan dan berseberangan dengan At-Tauhid yang merupakan maudhu dan tema umum kita. Ya? Dan akan menghalangi seorang dari mendapatkan serta menggapai keistimewaan-keistimewaan yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada al-muwahhid. Pada orang-orang yang mentauhidkan Allah. Siapa ingat? Satu aja. Apa keistimewaan yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada ahli tauhid? Satu aja. Siapa ingat? Ada sebutkan? Hah? Wal ayatul azimah. Suatu ayat yang agung. Ya. Yang kalau antum tadaburi setelah antum dengarkan syarahnya. Tapi antum dengerin dulu syarahnya. Ya, antum bisa ambil dari siapa aja gitu. Dari ustaz yang mana. Ya, antum dengerin syarahnya. Ya. Kemudian antum tadaburi. Tadaburi, dan ingat-ingat ayatnya. Apa itu, ikhwan? Hah? Ayat, ulangi. Enggak, bukan itu yang anda maksud. Satu ayat dalam Al-Quran. Ya, dengannya kita tutup pengajian kita, ikhwan. Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidhulm ulaika lahumul amru wa hum muhtadun. Adalah orang-orang yang beriman. Dan dia tidak kotori keimanannya dengan kezaliman. Dia tidak kotori keimanannya dengan kezaliman. Ya. Mereka lah orang-orang yang mendapatkan keamanan. Dan mereka lah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Dua fasilitas dari Allah. Yang pertama apa? Keamanan. Ya. Dan yang kedua adalah apa? Adalah hidayah dari Allah Jalla wa'ala. Petunjuk dari Allah. Dan keamanan di sini adalah apa? Itu ada dua macam. Apa aja? Yang pertama yang disebut dengan al-amnul mutlak, keamanan yang sempurna. Ya, di dunia dan di akhirat. Ya, dia mendapatkan keamanan di dunia dari semua yang dia benci. Allah jamin keamanan. Ya. Sehingga dia tidak merasa takut. Ya, dari apa yang dikhawatirkan oleh semua orang. Ya, apakah yang kembali kepada agamanya atau yang kembali kepada dunianya. Dia mendapatkan jaminan keamanan yang mutlak. Di akhirat dia aman dari disentuh oleh sedikit pun adab Allah Jalla wa'ala. Siapa mereka? yang mendapatkan keamanan yang mutlak ini adalah orang yang mentahqiqkan tauhid, merealisasikan tauhid secara murni. Ya, dia bebas dari syirik besar dan dia bebas dari syirik kecil dan menjauhi al-ma'asi, dan menjauhi kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kemaksiatan itu adalah baridul kufur, muqaddimah dari kekufuran. Muqaddimah dari kekufuran. Adapun seorang yang dia cuma selamat dari syirik akbar, ya, dan asghar, tapi jatuh kepada kemaksiatan, ya, yang haram dia lihat, yang haram dia colek, misalnya, ya, ya, dia jatuh pada ghibah, dia jatuh pada namimah, dan seterusnya. Tapi dia selamat dari syirik akbar, dia tidak menyekutukan Allah, dia juga kebagian keamanan. Tapi keamanannya, keamanan yang sempurna atau enggak? Yang dia dapatkan adalah mutlakul aman. Apa itu? Keamanan yang kurang. Seberapa kurangnya? Ya, seberapa besar penyimpangannya. Semakin besar penyimpangannya, ya, dalam kemaksiatan kepada Allah, semakin berkurang jatah keamanan dari Allah SWT. Jadi seorang yang berusaha untuk merealisasikan tauhid, bukan hanya dia berupaya untuk menjauhi kesyirikan besar, tapi juga apa? Kemaksiatan seluruhnya. Maka dia akan mendapatkan keamanan yang mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Wal ilmu innallah wa naktafi ilahuna. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.